Mitra bisnis, saat ini harga tembakau turun karena panen melimpah. Pemerintah daerah Madura akan membuat peraturan yang menetapkan harga terendah yang harus dibeli oleh pabrik atau pedagang dengan alasan agar pendapatan petani tembakau tidak berkurang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian Imam Churman. Pak Imam, apa komentar Anda? Sudah barang tentu kebijakan pemerintah daerah itu mengacu dan memicu kepada keuntungan masyarakat daerahnya. Tapi harus fleksibel, tidak ada lebih dan tidak kurang mensejahterakan masyarakat petani tembakau. Harga yang terendah yang layak itu tidak mencederai petani, tapi harga yang tertinggi juga tidak mencederai anggota petani. Ini posisinya sangat strategis pemerintah, apalagi kalau sekarang sudah otonomi daerah, daerah masing-masing bisa membuat satu kebijakan untuk membolehkan dan tidak membolehkan sesuatu yang merugikan masyarakat daerahnya. Karena suka-suka kebijaksanaan yang ada di pusat itu kurang mengakomodasi keadaan yang ada di daerah, sehingga dengan adanya wewenang otonomi daerah ini yang mestinya yang dipegang. Masalahnya bagaimana mengakomodasi pemikiran yang ada di pemerintahan daerah terhadap melindungi para petani, pengusaha, dan pedagang-pedagang kecil yang ada di daerah. Jawa Timur sudah mencoba untuk melarang komoditi yang importable, tapi kita melakukan kegiatan exportable terhadap komoditi-komoditi yang kompetitif, yang mampu bersaing. Jadi itu mestinya yang diarahkan. Begini ya, kita jangan mencoba untuk melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan garis besar aturan-aturan. Kalau dulu kita punya GBHN, sekarang kan tidak ada. Bikinlah aturan. Kalau dulu kan ada garisnya arahnya ke sana, kontrolnya dengan pelita. Pelita itu mengontrol tiap tahunan apa yang tidak dihasilkan. Kalau yang tidak berhasil karena apa, kalau yang berhasil bagaimana caranya. Sekarang nggak ada itu. Bagaimana pikiran sesaat menurut kata simpulan baik jadi kebijakan. Kalau ekonomi remah, bagaimana si miskin itu bisa jadi tidak menjadi miskin, tidak menambah kemiskinan. Memang maaf, ini juga anekdot aja. Nggak ada orang mati ngerokok. Nah iya kan, nggak orang mati kok ngerokok. Misalnya Temanggung, itu mau dihapuskan tembakau nggak bisa. Dan kalau itu terjadi, itu membunuh itu. Yang iklannya saja ada melarang rokok sehat, tapi iklannya itu sama dengan menganjurkan orang merokok. Dan cukai tembakau itu ternyata sangat dominan daripada penghasilan pemerintah. Ini kan kontradiksi. Itu ciri-ciri revolusioner kata Bung Karno. Lalu, bagaimana dengan mekanisme pasar, Pak? Di mana jika permintaan tinggi, maka harga naik, dan permintaan rendah, harga akan turun. Mekanisme pasar itu harus kita ikuti sepanjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan income masyarakat daerah. Apa pekebun, apa peternak, apa nelayan. Itu aja. Mau dikatakan menentang misalnya saja, tapi itu mensejahterakan rakyatnya. Nah kalau itu diikuti ketentuan itu lantas rakyat sengsara. Yang diteriakin bukan Pak SBY, tapi yang diteriakin Bupati. Nah wakil-wakil rakyat yang dari daerah harus konsisten itu. Bagaimana kalau sekarang kan hebat namanya DPR, DPRD, pilihan rakyat langsung. Loh kan hebat. Ya jelek-jelek saya pernah jadi anggota DPR 6 periode gitu loh. Demikian pengamat ekonomi pertanian Imam Churman. Saya Wendy Lim.